Sakjane kula niki sebagai bupati lek Kyai Anwar Zahid Dugi pengaosan ngaji niku sing semriwing iku biasane bupati, Pak Camat, Pak Polisi ngoten niku. Soale lek nyender iku rada semriwing, rada deg-deg ser. Lah niki Kyai Anwar Zahid rawuh nanti pengajian niku ampek donga muga-muga engkok ngritike, engkok nyindir-nyindire gak sepiro nemen. Soale kula nate pengawasan sareng beliau teng kantor PKB Jawa Timur. Soale kula niki PKB. Pengawasane teng kantor PKB mriko, teng kantor PKB. Niki cerita temenan niki. Kyai Anwar Zahid ceramah lumajang habis bencana ada erupsi Semeru, bupatine tambah terkenal. Ngoten. Ngoten ceramah niku viral sak dindi. Video-videone sak dindi nggih viral niku.